semua bisa jadi raja. Slot terbaik yang lain biasa aja. Main santai, menang kalah dapat cuan. Semua mimpi jadi nyata, bukan sekedar bualan. Open slot, jackpot, mulai ketagihan, nobody can stop. Lawan kena mental, I'm going to the top. Easy money, ready lagi, tiap menit non-stop. Panggilku juragan, bukan kaleng-kaleng bos. Get the money, get the bitches, yeah I'm never lose. Uangku anggur, they call me sugar daddy. Tunggu apa lagi, let's join everybody. Tunggu apa lagi, let's join everybody. Let's join everybody. Ingat gajian, ingat juragan. Cuan tiap hari juga bonus mingguan. Yang lain sibuk drama, aku fokus main. Hoki dapat petir Zeus, Max Win, money auto sign. Datang modal receh pulang jadi juragan. Dompet penuh setiap hari berasa gajian. Main pola di juragan dijamin gacor. Siap jadi konglomerat bebas tanpa pressure. Persetan, ini jalan ninjaku. Dengan bet receh penuhi isi saku. Orang lain kerja rodi, aku asik deposit. Mereka kerja sampai tipes, aku shower pakai duit. Tipes aku shower pakai duit. Juragan. Semua panggil aku juragan.